Buku Rich Dad Poor Dad. Apa yang diajarkan orang kaya pada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah. Robert T. Kiyosaki bersama Sharon L. Lecter, CPA. Pengantar. Ada suatu kebutuhan. Apakah sekolah menyiapkan anak-anak untuk menghadapi dunia yang real? Belajarlah yang giat dan raihlah angka yang baik, dan kamu akan mendapat pekerjaan yang berupah tinggi dengan tunjangan dan keuntungan yang besar. Begitu kata orang tua saya dulu. Tujuan hidup mereka adalah agar kakak perempuan saya dan saya bisa kuliah di perguruan tinggi, sehingga kami akan mempunyai peluang yang sangat besar untuk berhasil dalam hidup kami. Ketika akhirnya saya meraih gelar diploma saya pada 1976, lulus dengan predikat tinggi, dan nyaris yang teratas di kelas saya dalam bidang akuntansi dari Florida State University, orang tua saya menyadari tujuan mereka. Itulah prestasi puncak dalam hidup mereka. Menurut rencana Tuhan, saya dipekerjakan oleh perusahaan akuntansi Big Egg, dan saya mengharapkan karir panjang dan pensiun di usia muda. Suami saya, Michael, mengikuti jalan yang serupa. Kami berdua berasal dari keluarga pekerja keras, kekayaan pas-pasan, tetapi dengan etika kerja yang kuat. Michael juga lulus dengan predikat tinggi, dan ia melakukannya dua kali. Pertama sebagai insinyur dan kemudian dari sekolah hukum. Dengan cepat ia direkrut oleh sebuah biro hukum Washington DC, bergengsi yang bergerak khusus dalam hukum paten, dan masa depannya tampak cerah. Jalur karirnya dirancang baik dan dijamin bisa pensiun muda. Meskipun kami sukses dalam karir kami, hal itu tidaklah memberikan hasil seperti yang kami harapkan. Kami berdua telah berganti posisi beberapa kali karena alasan-alasan yang tepat. Tetapi tidak ada rencana pensiun yang dibuat demi kepentingan kami. Dana pensiunan kami tumbuh hanya berdasarkan kontribusi individual kami. Pernikahan saya dan Michael sungguh luar biasa dan kami dianugerahi tiga anak yang hebat-hebat. Ketika saya menulis buku ini, dua anak kami masih kuliah dan satu baru masuk SMU. Kami menghabiskan uang untuk memastikan anak-anak bisa memperoleh pendidikan sebaik mungkin. Suatu hari pada tahun 1996, salah satu anak saya pulang ke rumah dengan penuh rasa kecewa terhadap sekolah. Dia bosan dan capek belajar. Mengapa saya harus menghabiskan waktu untuk mempelajari hal-hal yang tidak akan pernah saya gunakan dalam kehidupan real? Katanya memprotes. Tanpa pikir panjang, saya langsung menjawab. Karena bila kamu tidak memperoleh ranking yang baik, kamu tidak akan bisa diterima di universitas. Tak peduli apakah saya akan kuliah di perguruan tinggi atau tidak, jawabnya. Saya akan kaya. Jika kamu tidak lulus dari perguruan tinggi, kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Jawab saya dengan nada panik dan sikap peduli yang keibuan. Dan jika kamu tidak mempunyai pekerjaan yang baik, bagaimana kamu merencanakan untuk menjadi orang kaya? Putra saya menyeringai dan perlahan-lahan mendukan kepalanya dengan ogah-ogahan. Kami sudah membicarakan hal ini banyak kali. Ia merendahkan kepalanya dan memutar-putar matanya. Kata-kata kebijaksanaan saya yang keibuan sekali lagi masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Meskipun cerdas dan berkemauan kuat, ia selalu merupakan pemuda yang ramah dan penuh hormat. Bu, ia mulai lagi. Giliran saya yang dikuliahi. Ikutilah perkembangan zaman. Lihat sekeliling ibu. Saya kira ibu juga tahu bahwa banyak orang yang sangat kaya tidak memperoleh kekayaan mereka karena pendidikan mereka. Lihatlah Michael Jordan dan Madonna. Bahkan Bill Gates yang drop out dari Harvard University telah mendirikan Microsoft. Sekarang ia merupakan orang terkaya di Amerika, padahal umurnya baru 30-an. Ada seorang pitcher baseball yang menghasilkan lebih dari 4 juta dolar setahun sekalipun ia telah dicap diragukan secara mental. Kesunyian yang panjang menyelimuti kami. Saya tidak pernah menduga bahwa saya memberi anak saya nasihat yang sama yang dulu diberikan orang tua saya kepada saya. Dunia sekitar kita telah berubah, bahkan sangat cepat. Tetapi nasihat yang kita berikan tidak atau belum berubah. Memperoleh pendidikan yang baik dan meraih ranking yang baik tidak lagi menjamin kesuksesan. dan tak seorang pun tampak memperhatikan hal itu, kecuali anak-anak kita. Bu, lanjutnya, saya tidak ingin bekerja sama kerasnya seperti yang ibu dan ayah lakukan. Ibu menghasilkan banyak uang, dan kita tinggal dalam rumah yang amat besar dengan begitu banyak mainan. Jika saya menuruti nasihat ibu, nasib saya pun akan berakhir seperti ibu. Bekerja keras dan bakit keras hanya untuk membayar pajak yang lebih besar dan akhirnya hidup dalam utang. Tidak ada keamanan kerja lagi. Saya tahu tentang segala ukuran yang kurang dan ukuran yang tepat. Saya juga tahu bahwa lulusan universitas sekarang memperoleh penghasilan lebih sedikit daripada yang ibu peroleh ketika ibu baru lulus. Lihatlah para dokter. Mereka tidak menghasilkan uang sebanyak dulu. Saya tahu saya tidak dapat bersandar pada jaminan sosial atau perusahaan dana pensiun bila keluar dari tempat kerja. Saya membutuhkan jawaban-jawaban baru. Ia benar. Ia membutuhkan jawaban-jawaban baru. Demikian pula saya. Nasihat orang tua saya mungkin berhasil untuk orang-orang yang lahir sebelum tahun 1945. Tetapi nasihat itu mungkin bisa menjadi bencana bagi kita yang lahir dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat. Saya tidak bisa lagi hanya mengatakan kepada anak-anak saya, pergilah ke sekolah, raihlah nilai yang baik, dan carilah pekerjaan yang aman dan terjamin. Saya tahu saya harus mencari cara-cara baru untuk membimbing pendidikan anak-anak saya. Sebagai seorang ibu dan sekaligus seorang akuntan, saya prihatin dengan kurangnya pendidikan finansial yang diterima anak-anak kita di sekolah. Banyak dari anak-anak muda zaman ini mempunyai kartu kredit sebelum mereka lulus SMU, namun mereka tidak pernah mendapat kursus tentang uang atau bagaimana menginvestasikannya. Apalagi tentang bagaimana cara kerjanya suku bunga kartu kredit yang berlipat ganda itu. Singkat kata, tanpa melek finansial dan pengetahuan tentang bagaimana cara uang bekerja, mereka tidak disiapkan untuk menghadapi dunia yang sedang menantikan mereka, sebuah dunia di mana pengeluaran lebih ditekankan daripada penabungan. Ketika sebagai mahasiswa tingkat pertama, anak tertua saya akhirnya terjerat utang karena kartu-kartu kreditnya. Saya tidak hanya membantunya untuk menghancurkan kartu-kartu kredit itu, tetapi saya juga pergi mencari sebuah program yang akan membantu saya mendidik anak-anak saya dalam masalah-masalah finansial. Suatu hari tahun lalu, suami saya menelpon dari kantornya. Saya mendapatkan seorang yang saya pikir harus kamu temui, katanya. Namanya Robert Kiyosaki. Ia seorang usahawan dan investor, dan dia ada di sini untuk mengajukan hak paten atas produk pendidikan. Saya kira inilah yang selama ini kamu cari. Inilah yang saya cari-cari. Suami saya, Mike, begitu terkesan dengan cash flow, arus kas, produk pendidikan baru yang dikembangkan oleh Robert Kiyosaki, yang disusun untuk kami berdua untuk mengikuti tes prototipe tersebut. Karena ini sebuah permainan pendidikan, saya pun meminta putri saya yang berumur 19 tahun, yang baru kuliah di universitas setempat, kalau-kalau dia mau ikut ambil bagian. Dan ternyata dia mau. Sekitar 15 orang dibagi menjadi 3 kelompok berpartisipasi dalam tes itu. Mike benar. Itu adalah produk pendidikan yang selama ini saya cari. Tetapi produk ini, yang berupa permainan, mempunyai sebuah metode yang khusus. Permainan ini mirip seperti papan monopoli yang berwarna-warni dengan seekor tikus raksasa yang berpakaian bagus di tengah-tengahnya. Akan tetapi, tidak seperti monopoli, di papan itu ada 2 jalur, satu di dalam dan satu di luar. Tujuan permainan ini adalah keluar dari jalur yang di dalam, yang oleh Robert disebut perlombaan tikus, rat race, dan mencapai jalur yang di luar, atau jalur cepat. Seperti yang dikatakan Robert, jalur cepat menstimulir bagaimana orang-orang kaya bermain dalam kehidupan real. Robert kemudian menjelaskan perlombaan tikus ini bagi kami. Jika Anda melihat kehidupan orang-orang yang pendidikannya sedang-sedang saja dan bekerja keras, ada jalan yang serupa. Anda dilahirkan dan pergi ke sekolah. Orang tua bangga dan senang karena anaknya unggul, memperoleh nilai baik dengan jujur, dan diterima di sebuah universitas bergengsi. Anak itu lulus, mungkin melanjutkan ke program pasca sarjana, dan kemudian melakukan persis seperti yang telah diprogramkan, mencari sebuah pekerjaan atau karir yang aman dan terjamin. Si anak mendapatkan pekerjaan itu, mungkin sebagai seorang dokter atau pengacara, atau bergabung dengan angkatan bersenjata atau menjadi pegawai negeri. Biasanya si anak mulai menghasilkan uang, kartu kredit mulai dikoleksi, dan belanja pun dimulai. Karena sudah mempunyai uang untuk dibelanjakan, sang anak pergi ke tempat-tempat di mana anak-anak muda lainnya senang berkumpul, dan mereka bertemu banyak orang. Mereka berkencan, dan kadang-kadang mereka menikah. Saat ini aktivitas hidup telah berubah sangat banyak, karena sekarang, baik pria, suami, maupun wanita istri bekerja. Dua penghasilan dalam sebuah keluarga tentu menggembirakan. Mereka merasa berhasil, masa depan mereka cerah, dan mereka memutuskan untuk membeli mobil, rumah, televisi, berlibur, dan mempunyai anak. Segumpal kegembiraan tiba. Permintaan uang tunai sangat besar. Pasangan yang bahagia itu memutuskan bahwa karir mereka sungguh sangat penting dan mereka pun mulai bekerja lebih keras, mencari promosi dan kenaikan, gaji maupun jabatan. Kenaikan-kenaikan pun datang, dan mereka juga mempunyai seorang anak lagi sehingga membutuhkan rumah yang lebih besar. Mereka bekerja lebih keras, menjadi karyawan yang lebih baik, bahkan lebih berdedikasi. Mereka bersekolah kembali untuk memperoleh keterampilan yang lebih terspesialisasi dengan harapan bisa menghasilkan uang lebih banyak. Mungkin mereka mencari kerja tambahan atau sambilan. Penghasilan mereka pun naik. Tetapi pajak-pajak yang harus mereka bayar pun semakin bertambah. Pajak atas rumah baru yang lebih besar, pajak kendaraan, dan pajak-pajak lainnya. Mereka memperoleh cek gaji yang besar dan bertanya-tanya kemana larinya seluruh uang itu. Mereka membeli beberapa reksadana dan membeli kebutuhan rumah tangga dengan kartu kredit. Anak-anak berumur 5 atau 6 tahun dan kebutuhan untuk menabung agar mereka kelak bisa kuliah juga naik. Begitu pula kebutuhan menabung untuk hari tua, masa pensiun mereka. Pasangan bahagia itu yang lahir 35 tahun yang lalu, sekarang terperangkap dalam perlombaan tikus selama sisa hari-hari kerja mereka. Mereka bekerja untuk para pemilik perusahaan mereka, atau untuk pemerintah, untuk membayar pajak, hipotek bank, dan tagihan kartu-kartu kredit. Kemudian mereka menasihati anak-anak mereka sendiri untuk rajin belajar, memperoleh ranking yang baik, dan mendapatkan pekerjaan atau karir yang aman dan terjamin. Mereka tidak belajar apapun tentang uang, kecuali dari mereka yang mendapat keuntungan dari kenaifan mereka dan bekerja keras sepanjang hidup mereka. Proses itu terulang dalam generasi berikutnya yang bekerja keras. Ini adalah perlombaan tikus. Satu-satunya cara untuk keluar dari perlombaan tikus adalah membuktikan kalian Anda baik dalam akuntansi maupun investasi, dengan memperdebatkan dua topik yang paling sulit untuk dikuasai. Sebagai seorang akuntan publik, CPA, terlatih yang pernah bekerja untuk perusahaan akuntansi Big Eight, saya kaget karena Robert telah menjadikan dua topik itu menyenangkan dan menarik untuk dipelajari. Proses itu tersembunyi sedemikian rupa sehingga sewaktu kita berusaha keras untuk keluar dari perlombaan tikus, kita segera lupa bahwa kita sebenarnya sedang belajar. Tanpa terasa, suatu tes produk telah berubah menjadi suasana riang yang menyenangkan bersama putri saya, membicarakan berbagai hal yang sebelumnya tidak pernah kami bahas. Sebagai seorang akuntan, memainkan sebuah permainan yang menuntut income statement dan balance sheet adalah mudah. Karena itu, saya punya waktu untuk membantu putri saya dan pemain lain di meja saya dengan konsep yang tidak mereka mengerti. Sayalah orang pertama dan satu-satunya dalam seluruh kelompok tes yang berhasil dari keluar dari perlombaan tikus hari itu. Saya bisa keluar dalam waktu 50 menit, meskipun permainan itu berlangsung selama hampir 3 jam. Di meja saya ada seorang bankir, pemilik perusahaan, dan programmer komputer. Yang sangat mengganggu saya adalah betapa sedikit yang mereka ketahui tentang akuntansi dan investasi, hal yang sangat penting dalam hidup mereka. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka mengatur masalah keuangan mereka sendiri dalam kehidupan real sehari-hari. Saya bisa mengerti dan maklumi bila putri saya yang masih berumur 19 tahun itu tidak tahu. Tetapi sungguh tidak masuk akal bila orang-orang dewasa ini, yang umurnya paling tidak dua kali umur putri saya, tidak tahu soal itu. Setelah saya keluar dari perlombaan tikus, selama 2 jam berikutnya saya mengamati putri saya dan orang-orang dewasa yang terdidik dan kaya itu melemparkan dadu dan memindahkan penanda mereka. Meskipun saya senang karena mereka semua belajar begitu banyak hal, Saya sangat terusik oleh ketidaktahuan mereka mengenai dasar-dasar akuntansi dan investasi yang sederhana. Mereka sulit untuk menangkap hubungan antara laporan rugi laba dan neraca mereka. Ketika mereka membeli dan menjual aset, mereka sulit untuk mengingat bahwa setiap transaksi dapat mempengaruhi uang kas bulanan mereka. Saya pikir berapa juta orang di dunia real bersusah payah secara finansial hanya karena mereka tidak pernah diajari masalah ini. Syukurlah mereka sekarang bersenang-senang dan dibayangi oleh keinginan memenangkan permainan, kata saya dalam hati. Setelah Robert mengakhiri kontes itu, dia memberi kami waktu 15 menit untuk mendiskusikan dan mengkritik permainan cash flow itu. Si pemilik perusahaan di meja saya kelihatan tidak senang. Dia tidak menyukai permainan itu. Saya tidak perlu mengetahui hal ini, katanya dengan suara keras. Saya mempekerjakan akuntan, bankir, dan pengacara untuk melaporkan semua hal itu pada saya. Mendengar itu, Robert menjawab, pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada banyak akuntan yang tidak kaya? Juga para bankir, pengacara, pialang saham, dan pialang real estate? Mereka tahu banyak. Malah banyak dari antara mereka adalah orang yang pandai, tetapi mereka tidak kaya. Karena sekolah tidak mengajarkan apa yang diketahui orang kaya. Kita mengambil nasihat dari orang-orang itu. Tetapi suatu hari Anda sedang mengemudi di jalan tol, terjebak dalam kemacetan lalu lintas, berjuang untuk mulai bekerja, dan Anda mulai melihat ke samping kanan Anda dan Anda melihat akuntan Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang sama. Anda melihat ke kiri Anda dan Anda melihat bankir Anda. Hal itu jelas punya arti bagi Anda, bukan kebetulan. Si programmer komputer juga tidak terkesan dengan permainan itu. Saya bisa membeli software untuk mengajarkan hal ini pada saya. Akan tetapi si bankir tergerak. Saya mempelajari hal ini di sekolah, yaitu akuntansi. Tetapi saya tidak mengerti bagaimana menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Sekarang saya tahu, saya harus mengeluarkan diri saya dari perlombaan tikus. Komentar putri saya adalah yang paling menyentuh hati saya. Saya sedang belajar, katanya. Saya belajar banyak tentang cara kerja uang yang sesungguhnya dan cara berinvestasi. Kemudian dia menambahkan, sekarang saya tahu bahwa saya dapat memilih sebuah profesi pekerjaan yang ingin saya lakukan dan bukan karena jaminan kerja, tunjangan, atau seberapa banyak saya dibayar. Jika saya mempelajari apa yang diajarkan oleh permainan ini, saya bebas berbuat dan belajar apa saja yang ingin saya pelajari. Saya tidak perlu mempelajari sesuatu karena hal itu banyak dibutuhkan oleh dunia bisnis. Jika saya mempelajari ini, saya tidak perlu khawatir mengenai jaminan kerja dan jaminan sosial seperti yang dilakukan oleh teman-teman sekelas saya. Sayangnya setelah permainan itu saya tidak bisa tinggal sedikit lebih lama dan berbincang-bincang dengan Robert. Tetapi kami sepakat untuk bertemu lagi dan membahas proyeknya lebih lanjut. Saya tahu dia ingin menggunakan permainan itu untuk membantu orang lain menjadi lebih paham dan cerdik secara finansial. Dan saya sangat bernafsu untuk mendengar lebih banyak mengenai rencananya. Saya dan suami saya mengatur jamuan makan malam dengan Robert dan istrinya seminggu kemudian. Meskipun itu pertemuan sosial kami yang pertama, kami merasa seolah-olah sudah bertahun-tahun mengenal satu sama lain. Kami mendapati bahwa kami memiliki banyak kesamaan. Kami bicara berbagai macam hal, dari masalah olahraga dan permainan sampai soal restoran, ekonomi dan politik. Kami membicarakan dunia yang sedang dan terus berubah. Kami menghabiskan banyak waktu untuk mendiskusikan betapa banyak orang Amerika yang hanya mempunyai sedikit atau sama sekali tidak mempunyai tabungan untuk masa pensiun mereka, dan juga kondisi jaminan dan pengobatan sosial yang nyaris bangkrut. Apakah anak-anak saya akan diharuskan untuk membayar pensiun yang 75 juta bayi? Kami bertanya-tanya apakah orang menyadari betapa berbahayanya menggantungkan diri pada sebuah program pensiun. Keprihatinan utama Robert adalah jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Di Amerika dan di seluruh dunia, sebagai seorang entrepreneur otodidak, maju atas usaha sendiri, dan berkeliling dunia untuk berinvestasi, Robert bisa pensiun pada umur 47. Dia menyatakan diri pensiun karena dia memiliki keprihatinan dan kepedulian yang sama dengan yang saya miliki terhadap anak-anak saya sendiri. Dia tahu bahwa dunia telah berubah, tetapi pendidikan tidak berubah bersama dengan dunia itu. Menurut Robert, anak-anak menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam sebuah sistem pendidikan yang kuno, mempelajari masalah-masalah yang tidak akan pernah mereka gunakan, dan menyiapkan diri mereka untuk sebuah dunia yang tidak lagi ada. Sekarang nasihat yang paling berbahaya yang bisa Anda berikan pada seorang anak adalah pergilah ke sekolah, belajarlah rajin-rajin, raihlah ranking yang tinggi, dan carilah pekerjaan yang aman dan terjamin, katanya. Nasihat itu sudah kuno dan nasihat yang buruk. Jika Anda melihat apa yang terjadi di Asia, Eropa, Amerika Selatan, Anda pun akan sama prihatin dan pedulinya seperti saya. Itu nasihat buruk, dia yakin. Karena jika Anda menginginkan anak Anda mempunyai masa depan yang terjamin secara finansial, mereka tidak dapat bermain dengan seperangkat aturan kuno. Itu terlalu berisiko. Saya bertanya kepadanya apa yang dimaksud dengan aturan kuno. Orang seperti saya bermain dengan seperangkat aturan yang berbeda dari yang Anda mainkan, katanya. Apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan mengumumkan perampingan atau restrukturisasi? Orang di PHK, kata saya. Keluarga menderita, pengangguran meningkat. Ya, tetapi apa yang terjadi pada perusahaan, khususnya BUMN di bursa saham? Harga saham biasanya naik ketika perampingan diumumkan, kata saya. Pasar senang bila sebuah perusahaan mengurangi ongkos tenaga kerjanya, entah lewat otomatisasi atau hanya mengkonsolidasikan tenaga kerja pada umumnya. Itu benar, katanya. Ketika harga saham naik, orang seperti saya, pemegang saham semakin kaya. Inilah yang saya maksud dengan seperangkat aturan yang berbeda. Karyawan kalah atau rugi, pemilik dan investor menang atau untung. Robert tidak hanya menjelaskan perbedaan antara pekerja atau karyawan dan yang diperkerjakan atau bos, tetapi juga perbedaan antara mengendalikan nasib Anda sendiri dan menyerahkan kendali itu pada orang lain. Tetapi kebanyakan orang sulit untuk memahami mengapa itu terjadi, kata saya. Mereka cuma berpikir bahwa itulah ketidakadilan. Karena itulah saya katakan bodoh bila hanya mengatakan pada seorang anak, kamu harus mempunyai pendidikan yang baik, katanya. Sungguh bodoh mengasumsikan bahwa pendidikan yang diberikan oleh sistem sekolah akan menyiapkan anak-anak Anda untuk suatu dunia yang akan mereka hadapi setelah mereka lulus nanti. Setiap anak membutuhkan lebih banyak pendidikan. Pendidikan yang berbeda, yang lain dari yang diberikan oleh sekolah. Dan mereka perlu mengetahui aturan itu, seperangkat aturan yang berbeda. Ada banyak aturan tentang uang yang dimainkan oleh orang kaya, dan ada aturan yang dimainkan oleh 95% penduduk lainnya yang bukan golongan kaya, katanya. Dan yang 95% itu belajar tentang aturan tersebut di rumah dan di sekolah. Itulah sebabnya mengapa di zaman ini berbahaya untuk cuma mengatakan pada seorang anak, belajarlah yang giat dan rajin, dan carilah sebuah pekerjaan yang bagus. Seorang anak di zaman ini membutuhkan pendidikan yang lebih canggih, dan sistem yang sekarang tidak memberikan hal yang baik. Saya tidak peduli berapa banyak komputer yang mereka sediakan di kelas atau berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh sekolah. Bagaimana sistem pendidikan bisa mengajarkan sebuah materi yang tidak diketahui? Ya? Jadi, bagaimana orang tua mengajarkan pada anak-anak mereka apa yang tidak diajarkan oleh sekolah? Bagaimana Anda mengajarkan akuntansi pada anak-anak? Apakah mereka tidak akan bosan? Dan bagaimana Anda mengajarkan cara berinvestasi bila sebagai orang tua Anda sendiri tidak menyukai risiko atau tidak berani mengambil risiko? Alih-alih mengajar anak-anak saya untuk memainkan uang dengan cara yang aman, saya memutuskan untuk mengajar mereka memainkan uang dengan akal yang cerdik. Jadi bagaimana Anda mengajar anak-anak tentang uang dan segala hal yang telah kita bicarakan? Tanya saya pada Robert. Bagaimana kita bisa membantu orang tua dalam hal itu terutama bila mereka sendiri tidak memahaminya dengan baik? Saya telah menulis sebuah buku tentang masalah itu, katanya. Di mana? Di komputer saya. Sebenarnya sudah bertahun-tahun ada di komputer dalam potongan-potongan artikel yang acak. Terkadang saya menambahkan hal-hal baru, tetapi saya tidak pernah menyusunnya sehingga menjadi satu kemasan. Saya mulai menulisnya setelah buku saya yang lain laku keras, tetapi saya tidak pernah menyelesaikan yang baru ini. Masih terpisah-pisah. Dan bahan itu memang masih sepotong-potong. Setelah membaca bagian yang tersebar di sana sini, saya menyimpulkan bahwa buku itu banyak gunanya dan perlu dibaca orang lain, terutama dalam masa yang cepat berubah ini. Kami setuju untuk menjadi rekan penulis buku Robert. Saya bertanya kepada Robert seberapa banyak informasi finansial yang menurutnya dibutuhkan oleh seorang anak. Dia berkata bahwa itu tergantung pada si anak. Dia tahu pada usia muda bahwa dia ingin menjadi kaya dan cukup beruntung karena memiliki figur ayah yang kaya dan bersedia membimbingnya. Pendidikan adalah dasar keberhasilan dan kesuksesan, kata Robert. Seperti halnya keterampilan skolastik adalah sangat penting. Begitu pula keterampilan finansial dan komunikasi. Nanti akan diceritakan tentang dua ayah Robert, yang satu kaya dan yang satu miskin, yang menguraikan secara mendetail mengenai keterampilan yang telah dia bangun dan kembangkan sepanjang hidupnya. Kontras di antara dua ayah itu memberi kita perspektif yang amat penting. Buku ini didukung, disusun, dan disunting oleh saya. Bagi akutan yang membaca buku ini, simpanlah pengetahuan buku akademis Anda dan bukanlah pikiran Anda terhadap teori yang disampaikan oleh Robert. Meskipun banyak dari teori itu menantang prinsip-prinsip akuntansi yang amat mendasar dan diterima umum, teori-teori itu memberikan wawasan yang amat bernilai menurut cara investor sejati menganalisis keputusan investasi mereka. Bila kita sebagai orang tua menasihati anak-anak kita untuk pergilah ke sekolah, belajarlah yang giat, dan dapatkan pekerjaan yang baik, kita kerap kali melakukan hal itu karena kebiasaan kultural sudah tradisi. Itu selalu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Ketika saya bertemu Robert, pada awalnya idenya mengagetkan saya. Karena dibesarkan oleh dua ayah, dia telah diajar untuk berusaha keras mendapatkan dua tujuan yang berbeda. Ayahnya yang terdidik menasihati dia agar bekerja untuk sebuah perusahaan. Ayahnya yang kaya menasihati dia untuk memiliki perusahaan. Dua jalur kehidupan itu menuntut pendidikan, tetapi pokok yang dipelajari berbeda sama sekali. Ayahnya yang terdidik mendorong Robert untuk pilih seorang yang pandai dan cerdik. Ayahnya yang kaya mendorong Robert untuk mengetahui bagaimana mempekerjakan orang yang pandai dan cerdik. Mempunyai dua ayah menimbulkan banyak masalah. Ayah kandung Robert adalah seorang penyelia pendidikan untuk negara bagian Hawaii. Ketika Robert berusia 16 tahun, ancaman, jika kamu tidak mendapat ranking yang bagus, kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, hanya memiliki pengaruh kecil. Dia telah mengetahui bahwa jalur karirnya adalah memiliki perusahaan sendiri, bukan untuk bekerja bagi pemilik perusahaan. Kenyataannya, jika bukan karena bimbingan seorang konselor SMU yang bijak dan tekun, Robert mungkin tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia mengakui hal itu. Dia sangat ingin mulai membangun asetnya, tetapi akhirnya setuju bahwa pendidikan perguruan tinggi juga akan bermanfaat baginya. Sejujurnya, gagasan dalam buku ini mungkin terlalu ideal dan radikal bagi banyak orang tua sekarang. Sebagian orang tua mengalami waktu yang cukup berat hanya untuk membuat anak-anak mereka tetap bersekolah. Tetapi dengan memahami zaman kita yang berubah cepat, sebagai orang tua kita harus terbuka terhadap ide-ide baru dan berani. Mendorong anak-anak untuk menjadi karyawan berarti menasihati anak-anak untuk membayar pajak lebih besar seumur hidup mereka. Suatu hal yang jelas tidak adil. Dengan sedikit atau bahkan tanpa uang pensiun. Dan memang benar bahwa pajak adalah pengeluaran kita yang paling besar. Kenyataannya, kebanyakan keluarga bekerja dari Januari sampai pertengahan Mei untuk pemerintah karena mereka harus membayar pajak mereka. Ide-ide baru dan segar diperlukan dan buku ini menyediakan hal itu. Robert mengklaim bahwa orang kaya mengajar anak-anak mereka secara berbeda. Mereka mengajar anak-anak mereka di rumah, di meja makan. Ide ini mungkin bukan ide yang Anda pilih untuk didiskusikan dengan anak-anak Anda. Tetapi terima kasih Anda sudah meliriknya. Dan saya menasihati Anda untuk terus mencari. Menurut pendapat saya, sebagai seorang ibu dan akuntan publik, konsep tentang mendapatkan ranking yang baik dan pekerjaan yang bagus adalah gagasan kuno. Kita perlu menasihati anak-anak kita dengan tingkat kecanggihan yang lebih besar. Kita memerlukan gagasan baru dan pendidikan yang berbeda. Mungkin memberitahu anak-anak kita untuk berusaha keras menjadi karyawan yang baik sekaligus memiliki perusahaan investasi mereka sendiri bukanlah gagasan yang buruk. Sebagai seorang ibu, saya berharap buku ini membantu orang tua lainnya. Robert ingin memberitahu masyarakat bahwa setiap orang bisa peroleh kekayaan jika mereka memilih demikian. Jika hari ini Anda hanya seorang tukang kebun atau office boy atau girl, atau bahkan pengangguran, Anda mempunyai kemampuan untuk mendidik diri Anda dan mengajar mereka yang Anda cintai untuk menjaga dan memperhatikan diri mereka secara finansial. Ingatlah bahwa inteligensi finansial adalah suatu proses mental dengan mana kita memecahkan masalah-masalah finansial kita. Sekarang kita menghadapi banyak perubahan global dan teknologis yang besar. bahkan lebih besar dari yang pernah dihadapi oleh orang-orang zaman dulu. Tak seorang pun mempunyai sebuah bola kristal, alat untuk meramal masa depan. Tapi satu hal adalah pasti, perubahan terbentang di depan yang jauh melampaui realitas kita. Siapa yang tahu apa yang dibawa oleh masa depan? Tetapi apapun yang terjadi, kita mempunyai dua pilihan fundamental. Bermain aman atau bermain cerdik dengan menyiapkan, mendidik, dan membangunkan kejeniusan finansial Anda sendiri dan anak-anak Anda. Sharon Lecter. Bab 1. Ayah yang kaya, ayah yang miskin, seperti dikisahkan oleh Robert Kiyosaki. Saya mempunyai dua ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dan intelijen. Dia mempunyai gelar PhD dan menyelesaikan 4 tahun pendidikan sarjananya hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kemudian dia melanjutkan studinya ke Stanford University, University of Chicago, dan Northwestern University. Semuanya dengan beasiswa penuh. Ayah yang satunya tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMP-nya. Kedua ayah saya itu berhasil dalam karir mereka, bekerja keras seumur hidup mereka. Keduanya memperoleh penghasilan besar, tapi yang satu berjuang keras atau bersusah payah secara finansial sepanjang hidupnya. Sedang yang satunya kelak menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Yang satu mati meninggalkan puluhan juta dolar untuk keluarganya, amal kasih, dan gerejanya. Yang satunya mati meninggalkan banyak tagihan atau utang untuk dibayar atau dilunasi. Kedua pria itu kuat, karismatis, dan berpengaruh. Keduanya memberi saya nasihat, tetapi nasihat mereka tidak sama, bahkan kerap berbeda dan bertentangan. Keduanya sangat percaya pada pendidikan tetapi tidak merekomendasikan jalur studi yang sama. Seandainya saya hanya mempunyai satu ayah, saya harus menerima atau menolak nasihatnya. Mempunyai dua ayah yang menasihati saya menawarkan pada saya pilihan sudut pandang yang berbeda. Satu dari pria yang kaya dan satunya dari pria yang miskin. Tetapi saya tidak sekadar menerima atau menolak yang satu atau yang lain. Tetapi saya berpikir lebih jauh, membanding-bandingkan dan kemudian memilih untuk diri saya sendiri. Masalahnya adalah, ayah yang kaya belum sungguh-sungguh kaya dan ayah yang miskin tidaklah miskin. Keduanya baru saja memulai karir mereka, dan keduanya berjuang keras dalam soal uang dan keluarga. Tetapi mereka mempunyai pandangan yang berbeda tentang masalah uang. Misalnya, ayah yang satu akan mengatakan, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Yang lain mengatakan, kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Sebagai anak muda, mempunyai dua ayah yang sangat kuat dan berpengaruh pada saya bukanlah soal mudah. Saya ingin menjadi anak yang baik dan mendengarkan. Tetapi kedua ayah itu tidak mengatakan hal yang sama. Perbedaan pandangan mereka, terutama bila menyangkut soal uang, begitu ekstrim sehingga saya tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Saya mulai berpikir untuk jangka waktu yang lama tentang apa yang dikatakan oleh mereka masing-masing. Banyak waktu pribadi saya habis untuk merefleksikan, bertanya-tanya dalam hati, mengapa ayah berkata begitu? Dan kemudian menanyakan pertanyaan yang sama terhadap perkataan ayah yang satunya lagi. Akan jauh lebih mudah untuk mengatakan, ya, dia benar. Saya setuju dengan itu. Atau menolak sudut pandangnya dengan mengatakan, ayah tidak tahu apa yang dia omongkan. Sebaliknya, mempunyai dua ayah yang saya cintai memaksa saya untuk berpikir dan akhirnya memilih suatu cara berpikir untuk diri saya sendiri. Sebagai sebuah proses, memilih sudut pandang yang berbeda dan bertentangan, untuk diri saya akhirnya jauh lebih berharga untuk jangka panjang ketimbang cuma menerima atau menolak satu sudut pandang. Salah satu alasan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan kelas menengah terjerat utang adalah karena masalah uang diajarkan di rumah dan tidak di sekolah. Kita kebanyakan belajar soal uang dari orang tua kita. Artinya apa yang dapat diajarkan oleh orang tua yang miskin kepada anak-anak mereka mengenai uang, mereka hanya mengatakan, teruslah sekolah dan belajarlah yang giat. Si anak mungkin lulus dengan peringkat yang mengagumkan, tetapi dengan sikap mental dan program finansial orang miskin. Itu dipelajari sewaktu anak tersebut masih muda. Uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah berfokus pada keterampilan di bidang pelajaran dan keterampilan profesional, bukan pada keterampilan finansial. Ini menjelaskan bagaimana bankir, dokter, dan akuntan yang pandai dan memperoleh ranking yang tinggi di sekolah masih harus berjuang secara finansial sepanjang hidup mereka. Utang nasional kita yang menggunung sebagian besar disebabkan karena para politikus dan pejabat pemerintah yang berpendidikan tinggi membuat keputusan finansial dengan sedikit atau bahkan sama sekali tanpa latihan mengenai masalah uang. Saya kerap memandang ke abad 21, milenium ketiga, dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi bila kita memiliki jutaan orang yang membutuhkan bantuan finansial dan medis. Mereka akan tergantung pada keluarga mereka atau pemerintah untuk mendapatkan dukungan atau bantuan finansial. Apa yang akan terjadi bila jaminan pengobatan dan sosial kehabisan dana? Bagaimana sebuah bangsa bisa bertahan jika mengajar anak-anak soal uang terus diserahkan pada orang tua saja, yang kebanyakan akan menjadi atau sudah miskin? Karena saya mempunyai dua ayah yang berpengaruh, saya belajar dari mereka berdua. Saya harus memikirkan nasihat masing-masing ayah, dan dalam melakukan ini, saya memperoleh wawasan berharga tentang kekuatan dan pengaruh pikiran seorang pada hidupnya. Misalnya, ayah yang satu mempunyai kebiasaan mengatakan, "Saya tidak mampu membelinya." Ayah yang lain melarang penggunaan perkataan seperti itu. Dia mendesak saya untuk berkata, "Bagaimana saya bisa membelinya?" Yang satu adalah pernyataan, yang satunya lagi adalah pertanyaan. Yang satu melepaskan Anda dari kesulitan, yang satunya lagi memaksa Anda untuk berpikir. Ayah saya yang segera menjadi kaya akan menjelaskan bahwa secara otomatis mengucapkan perkataan, "Saya tidak bisa membelinya," otak Anda berhenti bekerja. Sebaliknya dengan mengajukan pertanyaan, "Bagaimana saya bisa membelinya?" otak Anda harus bekerja. Yang dia maksudkan bukanlah membeli segala sesuatu yang Anda inginkan. Dia fanatik dalam hal melatih pikiran Anda. Komputer paling hebat di dunia. Otak saya semakin kuat setiap harinya karena saya melatihnya. Semakin kuat otak saya, semakin banyak uang yang saya hasilkan. Dia percaya bahwa selalu mengatakan, "Saya tidak bisa membelinya," adalah sebuah tanda kemalasan. Meskipun kedua ayah saya bekerja keras, saya memperhatikan ayah yang satu mempunyai kebiasaan menidurkan otaknya bila sampai pada urusan uang, sementara yang satunya mempunyai kebiasaan melatih otaknya. Hasil jangka panjangnya adalah bahwa ayah saya yang satu tumbuh lebih kuat secara finansial dan satunya lebih lemah. Ini tidak jauh berbeda dengan orang yang pergi ke pusat kebugaran untuk berolahraga secara rutin versus seorang yang setiap harinya duduk di sofa menonton TV. Latihan fisik yang pas dan cocok meningkatkan peluang kesehatan Anda. Dan latihan mental yang pas dan cocok meningkatkan peluang kemakmuran Anda. Kemalasan menurunkan baik kesehatan maupun kemakmuran. Kedua ayah saya mempunyai sikap yang bertentangan dalam cara berpikir. Ayah yang satu berpikir bahwa yang kaya harus membayar pajak lebih banyak untuk membantu dan memelihara mereka yang kurang beruntung. Satunya lagi berkata, pajak menghukum mereka yang berproduksi dan menghadiahi mereka yang tidak berproduksi. Ayah yang satu merekomendasikan, belajarlah yang giat sehingga kamu dapat menemukan sebuah perusahaan yang baik untuk bekerja. Satunya lagi merekomendasikan, belajarlah yang giat sehingga kamu menemukan perusahaan yang baik untuk kamu beli. Yang satu mengatakan, alasan saya tidak kaya adalah karena saya mempunyai kamu, nak. Satunya lagi mengatakan, alasan saya harus kaya adalah karena saya mempunyai kamu, nak. Yang satu mendorong untuk membicarakan soal uang dan bisnis di meja makan. Satunya lagi melarang keras untuk membicarakan masalah uang saat makan. Yang satu berkata, bila sampai pada urusan uang, bermainlah dengan aman, jangan mengambil risiko. Satunya lagi mengatakan, belajarlah mengelola risiko. Yang satu percaya, rumah kita adalah investasi terbesar kita dan juga aset kita yang terbesar. Satunya lagi percaya, rumah saya adalah liabilitas, kewajiban. Dan jika rumahmu adalah investasimu yang terbesar, kamu akan mendapat masalah. Kedua ayah saya membayar rekening pada waktunya. Tetapi yang satu membayar rekening duluan, sebagai hal yang pertama. Sementara yang satunya lagi membayar rekeningnya belakangan. Yang satu percaya bahwa perusahaan atau pemerintah akan mengurus Anda dan kebutuhan Anda. Dia selalu peduli dengan kenaikan upah, program pensiun, tunjangan kesehatan, cuti sakit, hari libur, dan berbagai perbaikan lainnya. Dia terkesan dengan dua pamannya yang bergabung dengan militer dan memperoleh tunjangan pensiun dan berbagai keuntungan lainnya setelah 20 tahun aktif mengabdi. Dia menyukai gagasan tunjangan kesehatan dan berbagai privilege khususnya yang disediakan militer untuk para pensiunannya. Dia juga senang dengan sistem ikatan dinas yang disediakan lewat universitas. Terkadang, gagasan perlindungan kerja untuk kehidupan dan keuntungan kerja tampak lebih penting daripada pekerjaan itu sendiri. Dia sering mengatakan, "Saya telah bekerja keras untuk pemerintah. Saya berhak untuk mendapatkan keuntungan itu." Satunya lagi percaya pada sikap mandiri penuh dalam soal finansial. Dia dengan lantang menentang mentalitas berhak dan bagaimana hal itu menciptakan orang yang lemah dan sangat miskin secara finansial. Dia sangat tegas dalam soal menjadi kompeten secara finansial. Ayah yang satu berjuang keras untuk menabung beberapa dolar, sedangkan satunya lagi sibuk menciptakan investasi. Ayah yang satu mengajar saya bagaimana menulis resume yang mengesankan sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Satunya lagi mengajar saya bagaimana menulis rencana bisnis dan finansial yang kuat sehingga saya bisa menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Menjadi produk dua ayah yang sangat kuat dan berpengaruh memberi saya kesempatan mewah untuk mengamati pengaruh pikiran yang berbeda pada hidup seseorang. Saya memperhatikan bahwa orang sungguh-sungguh membentuk hidup mereka melalui pikiran mereka. Contohnya, ayah saya yang miskin selalu berkata, "Saya tidak akan pernah kaya." Dan ramalan itu menjadi kenyataan. Ayah saya yang kaya, sebaliknya selalu menunjuk dirinya sebagai orang yang kaya. Dia akan mengatakan hal-hal seperti ini. "Saya orang yang kaya, dan orang kaya tidak melakukan hal ini." Bahkan ketika dia benar-benar bangkrut setelah menderita keberuntungan finansial yang hebat, dia terus menunjuk dirinya sebagai orang yang kaya. Dia akan menutupi dirinya dengan mengatakan, "Ada perbedaan antara menjadi miskin dan menjadi bangkrut. Bangkrut adalah untuk sementara waktu, dan miskin adalah untuk selamanya." Ayah saya yang miskin juga akan mengatakan, "Saya tidak tertarik pada uang, atau uang tidaklah penting." Ayah saya yang kaya selalu mengatakan, "Uang adalah kekuatan, kekuasaan." Jadi kekuatan pikiran kita mungkin tidak pernah diukur atau dihargai, tetapi menjadi jelas bagi saya sebagai bocah yang masih muda untuk menyadari pikiran saya dan bagaimana saya mengekspresikan diri saya. Saya memperhatikan bahwa ayah saya yang miskin adalah miskin bukan karena jumlah uang yang dihasilkan, yang sebenarnya besar, tetapi karena pikiran dan tindakannya. Sebagai anak muda dan mempunyai dua ayah, saya menjadi benar-benar sadar untuk berhati-hati memilih pikiran-pikiran mana yang akan saya ambil sebagai pikiran saya sendiri. Siapa yang harus saya dengarkan, ayah saya yang kaya atau ayah saya yang miskin? Meskipun kedua pria itu mempunyai respek yang sangat tinggi terhadap pendidikan dan pembelajaran, mereka tidak sepakat dalam apa yang mereka pikir penting untuk dipelajari. Yang satu menginginkan saya belajar keras, memperoleh gelar, dan mendapat pekerjaan baik untuk menghasilkan uang. Dia menginginkan saya untuk belajar menjadi seorang profesional, seorang pengacara atau akuntan, atau ke sekolah bisnis untuk mendapat gelar MBA. Satunya lagi mendorong saya untuk belajar menjadi kaya, untuk memahami bagaimana uang bekerja, dan belajar bagaimana membuat uang bekerja untuk saya. "Saya tidak bekerja untuk uang," adalah perkataan yang dia ulang berkali-kali. "Uang bekerja untuk saya." Pada umur 9 tahun, saya memutuskan untuk mendengarkan dan belajar dari ayah saya yang kaya mengenai soal uang. Karena itu, saya memilih untuk tidak mendengarkan ayah saya yang miskin, sekalipun dia memiliki semua gelar di universitas. Sebuah pelajaran dari Robert Frost. Robert Frost adalah penyair kesukaan saya. Sekalipun saya menyukai banyak puisinya, yang jadi favorit saya adalah "The Road Not Taken," jalan yang tidak kutempuh. Saya menggunakan pelajarannya hampir setiap hari. Jalan yang tidak kutempuh. Dua jalan bercabang dalam remang hutan kehidupan, dan sayang aku tidak bisa menempuh keduanya. Dan sebagai pengembara, aku berdiri lama dan memandang ke satu jalan sejauh aku bisa, kemana kelokannya mengarah di balik semak belukar. Kemudian aku memandang yang satunya, sama bagusnya, dan mungkin malah lebih bagus, karena jalan itu segar dan mengundang, meskipun tapak yang telah melewatinya juga telah merundukkan rerumputannya. Dan pagi itu keduanya sama-sama membentang, di bawah hamparan daunan rontok yang belum terusik. Oh, kusimpan jalan pertama untuk lain kali lain. Meski tahu semua jalan berkaitan, aku ragu akan pernah kembali. Aku akan menuturkannya sambil mendesah. Suatu saat berabad-abad pendatang, dua jalan bercabang di hutan, dan aku menempuh jalan yang jarang dilalui, dan itu mengubah segalanya. Robert Frost, 1916. Dan itu mengubah segalanya, membuat hidup saya berbeda. Selama bertahun-tahun saya sering merefleksikan puisi Robert, memilih untuk tidak mendengarkan nasihat dan sikap ayah saya yang berpendidikan tinggi tentang uang adalah keputusan yang menyakitkan. Tetapi itu adalah keputusan yang membentuk sisa hidup saya. Setelah saya memutuskan siapa yang saya dengarkan dan turuti, pendidikan saya tentang uang pun mulai. Ayah saya yang kaya mengajar saya selama 30 tahun, sampai saya berumur 39 tahun. Dia berhenti ketika menyadari saya mengetahui dan sepenuhnya memahami apa yang telah diusahakan untuk ditanamkan ke kepala saya yang sekeras batu ini. Uang adalah suatu bentuk kekuasaan, kekuatan. Tetapi apa yang lebih kuat adalah pendidikan finansial. Uang datang dan pergi. Tetapi jika Anda mempunyai pendidikan tentang bagaimana uang bekerja, Anda memperoleh kekuasaan atasnya dan dapat mulai membangun kekayaan. Alasan mengapa pemikiran positif saja tidak berhasil adalah karena kebanyakan orang pergi ke sekolah tidak pernah belajar bagaimana uang bekerja, sehingga mereka menghabiskan hidup mereka untuk bekerja demi uang. Karena saya baru 9 tahun ketika mulai, pelajaran yang diajarkan ayah saya yang kaya sederhana saja. Dan ketika semua dikatakan dan dikerjakan, hanya ada 6 pelajaran pokok yang diulangi lebih dari 30 tahun. Buku ini bicara soal 6 pelajaran itu, ditulis sesederhana mungkin seperti yang diajarkan ayah saya yang kaya kepada saya. Pelajaran itu tidak dimaksudkan untuk diri jawaban, tetapi sebagai tonggak penunjuk jalan. Tonggak penunjuk jalan yang akan membantu Anda dan anak-anak Anda untuk tumbuh lebih kaya dan lebih makmur, apapun yang terjadi di dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian ini. Pelajaran 1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Pelajaran 2. Mengapa mengajarkan melek finansial? Pelajaran 3. Uruslah bisnis Anda sendiri. Pelajaran 4. Sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Pelajaran 5. Orang kaya menciptakan uang. Pelajaran 6. Bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang.